لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. بعد رايا ورايان قال السؤال السابع والأربعون والأربعون وسئل فضيلة الشيخ عن طلب طالب علم يريد أن يذهب مع إخوانه في الله لطلب العلم وكان الحائل وكان الحائل بينه وبين الذهاب معه هو أهله ووالده وأمه فما الحكم في خروج هذا الطالب؟ نعم. فأجاب قال ترجم سؤال yang ke-47 فضيلة الشيخ ditanya tentang seorang pelajar yang menuntut ilmu yang ingin pergi bersama saudara-saudaranya fillah karena Allah untuk menuntut ilmu dan dia ada penghalang antara dan dia penghalang. Enggak ada dianya. Dan penghalang antara dia dan pergi bersama mereka adalah keluarganya, orang tuanya, ayahnya atau ibunya, dan ibunya. Apakah hukumnya dalam keluar? Maka apa hukum keluarnya pelajar ini? Nah, fadilah tu. Sebagai naibul faiz. Nah, an talibi ilmin. Indah ya. Talibi. Majrur kenapa? Ilmin. Sifat. Mudhafun ilaih. Nah. Yuridu rafa' nasab. Ya, Pak Said. Kenapa? Tanda rofaknya. Nah, filenya. Nah, jumlah yuridu dan filenya sebagai apa? Mubtada. Usman. Ingat, jumlah terletak setelah nakirah. Na'at. Tentang seorang menuntut ilmu yang. Maka diartikan apa? Yang ingin. Nah, maka na'at. Ya. Kalau jumlah sebelumnya ma'rifat sebagai hal. Al-jumal ba'dal ma'arif yakun ahwalan ataupun ahwalan. Adapun jumlah yang terletak setelah nakirah menjadi sifat atau na'at. Yadhaba indah ya apa nak? Pak Usman. Kenapa? Kenapa nasabnya? Kenapa? Sohibul Ahim. Wa kana, mana isim kana mana khabarnya? Mbak Sofia. Khabarnya. Ahlahu berarti bacanya. Ya, kalau khabarnya dia ya ahlahu. Kalau ini huwa, kita jadikan sebagai apa? Dhamir fasal. Nah, huwa ahlahu, walidahu, wa ummahu. Kenapa? Ya, lebih pola alam ya, cari yang asal aja, kembalikan ke asalnya. Isimnya dulu baru khobar. Karena tidak ada korinah yang menunjukkan harus dikedepankan. Nah. Samir ya, Pak Lukman. Ajaba ikolihi ada tolibu inka nauna ka dorurotun libakoi dorurotan dorurotan libakoi indahum fahada Abdul maha anau yumkinuhu ayabkoya indahum ayabkoya itu memang aslinya, tapi kan dia terjadi iklal bagi ayabkoya kulibatil yau alifan li taharrukiha wanfitahima qablaha fasara yabqa. Asalnya memang yabqa ya, terjadi i'lal jadi yabqa. Ma'ana yumkinu an yabqa indahu ma'atarabi ilmi li'anna birul walidaini Muqaddamun. Kita pakai isim maf'ul bukan isim isim fa'il ya. Muqaddamun al jihadi fi sabilillahi wal ilmu minal jihadi wa bitali fayakunu birul walidaini muqaddaman alaihi in kana fi hajatin ilaihi. Maka saya mulia menjawab dengan perkataannya, seorang penuntut ilmu ini jika jika dalam menuntut ilmu sebagai ilmu yang penting darurat mana maka dia salah banget ya. Ingkana gunakan darurat jika menuntut mencari ilmunya itu dulu. Enggak, bukan mencari ilmunya. Jika di sana ada kepentingan untuk tetapnya dia di sisi mereka, siapa mereka ini? Orang tua. Ayahnya, ibunya. Jadi di sisi mereka. Jika di sisi ayahnya, ibunya. Jika di sana ada dharurah, suatu hal yang sangat mendesak, kepentingan yang mendesak, tetapnya dia di sisi mereka, orang tuanya tadi, fahada afdol, maka ini yang lebih utama. Ini apa? Ininya kembali ke pokoknya, tinggalnya dia di sisi kedua orang tuanya itu afdol. Bersamaan dia tetap menuntut ilmu. Bisa untuk tinggalnya di sisi mereka itu masih bisa menuntut ilmu. Karena berbakti kepada saudara tua itu didahulukan daripada jihad di sabilillah. Di atas jihad di sabilillah. Dan ilmu itu termasuk dari jihad juga. Kemudian menjadilah berbakti kepada orang tua itu didahulukan jika keduanya itu ada keperluan. Ya, keduanya siapa? Orang kedua orang tuanya itu membutuhkannya. Paham, Mbak? Jadi kalau kedua orang tua itu membutuhkan si anak tadi, ya, maka apa? Yang didahulukan adalah birrul walidain daripada rihlah dalam thalabul ilmi. Karena dia masih mungkin, masih bisa menuntut ilmu bersama tetapnya dia di sisi kedua orang tuanya. Nah, in kana hunaka daruratan. Daruratan. Berkan isimnya. Gunaka isim isyarah ya. Ibaqa'i indahum fahadha afdalu. Afdalu. Aba Isa. Maka ini adalah lebih utama. Tetapnya dia di sisi kedua orang tuanya itu lebih utama. Afdalu sebagai apa? Ini jumlah baru. Hada sebagai mubtada. Afdalu sebagai khobar. Ma'anau yumkinu ayyabqa. Yumkinuhu. Rafa'na sabjir. Abdillah. Rufa, kita jaru di minan nasib wal jazim, tanda rufanya. Mirha sebagai maf'ul bih, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah masdar mu'awwal dari an yabqa indahum. Fahadha afdal ma'annahu yumkinuhu al-baqa'u indahum ma'atolabul ilmi. Itu takdirnya. Ayyabqa'u ini baqa'u. Li'anna birral. Birra indah ya. Bapak Rahman. Mansub sebagai isim anak. Khabarnya mana? Muqaddamun alal jihadi fisabilillah wal ilmu minal jihad. Wabittali fayakunu birul walidaini muqaddaman. Mana isim yakunu, mana khabarnya? Isimnya birru. Khabarnya? Muqaddaman. Idza kana fi hajatin ila, mana isim kana, mana khabarnya? Alif, khobarnya Shibul Jumlah. Istamir. Amma idza lam yakuna fi hajati ilaihi wa yatamakkanu min talabil ilmi aqtara idza kharaja fala kharaja alaihi ayakhruja fi talabil ilmi fi hadhihi al-halati walakinnahu ma'a hadha la yansa haqqal walidaini fi rujui ilayhima wa ikna'ihima idha ruj'a wa amma idha alima karahat alwalidaini il ilmi syar'i fa haulai la ta'ata lahuma wa la yambagi lahu ayista'zana minhuma idha kharaja di anul hamil an yas apa tadi? Ayista'zana. Ayista'zana wazana apa? Istadana yas wala yamlagi lahu ayastadina ma'am minhuma ila kharajat li anna al-hamila lahuma karahatul ilmi asyara'i karahadu karahatul ilmi asyara'i. Nah, adapun apabila keduanya tidak membutuhkan padanya dan memungkinkan ya tamatkan dia bisa dan dia bisa menuntut ilmu itu banyak dari tapi jika dia keluar maka tidak berdosa atasnya untuk keluar menuntut ilmu pada keadaan ini. Akan tetapi bersama ini jangan sampai dia merupakan hak kedua orang tuanya ketika dia kembali kepada keduanya. dan menyenangkan keduanya. Menyenangkan keduanya apabila dia kembali. Dan ada pun apabila diketahui. Alima. Apabila dia tahu kedua orang tua tersebut benci terhadap ilmu syar'i, maka tidak ada ketaatan pada keduanya. Dan sepantasnya. Lah. Dan tidak sepantasnya baginya untuk meminta izin dari keduanya apabila. Dan tidak. Apabila ya, tidak. Dia ingin keluar. Karena faktor yang mendorong, yang membawa keduanya, yang mendorong keduanya untuk adalah dalam melarang itu adalah kebencian terhadap ilmu syar'i. Nah, yakuna rafa'na sabjer jazam. Kenapa? Tanda jazamnya? Hatsunun. Kenapa? Isim kok dicampur ini isim sama fi'il, isim yang ada jazm. Adfunun karena dia amsilatul khomsa af'alul khomsa artinya yakunani. Idza lam yakuna, mana isim mana khabarnya? Ba Usman. Nomor apa? Oh, na kami. Nomor alif. Nunnya itu asli. Khabarnya sibul jumlah. Wa yatamakkanu min talabil ilmi aktsara idza kharaja fala kharaja kharaja. Berarti ya kharaja ilmadi kharaja ban kharaja kharaja. Apa ini ala? Fathi fi mahali. Ah. Imahina sebin sebagai. Isimnya lana fiatulil jinsi. Khobarnya mana? Alayhi. Kala haraja alayhi. An yakhruja. Yakhruja. Dan? Ala nasabnya? Fi talabil ilmi fi hadhil hali walakinnahu ma hadha la yansa. Yansa rafa nasab. Kenapa? Jazm. Loh, nasab kok kenapa kok jazm ini? La yansa. Tidak. Saya ulangi pertanyaannya, rafa nasab atau jazm? A, B, C. Nasab. Kenapa? Jangan jawab jazm lagi. Kalau nasab berarti cari mana ambil penasabnya. Yansab ya mudore. Nasia yansab. Kalau tidak berarti dia nasia saja. Bukan penjazm, bukan penasab. Marfu, kenapa? Kita jarudi dengan nasib wal jazim. Tanda rofaknya? Tanda rofaknya dengan domah mukhtar. Alif mana min duria? Yang di ta'adu. Ta'adu. Hakko. Abdillah. Maf'ul di mana failnya? Talib tadi, domir mustatir. Kalau seperti ini, fa'alnya jangan langsung talib. Fa'alnya domir. Mustatir, jauhnya dari dua, kembalinya ke talib tadi. Al-walidain. Bagi Rahman. Rufa' nasab jar. Layansa haqqal walidain. mudhof ilaih, majrur tanda jarnya dengan kenapa? Isim musanna. Fi ruju' ilaihi ma wa yaqna'ihi ma fi idza raja'a wa amma idza 'alima karahada. Barihan. Wa amma idza 'alima karahada. Rafa nasab jar. Kulbi. Al-walidain mudhaf ilaih. Fa haula la qa'ata. Qa'ata. Mansub sebagai mabni. Nah, isimnya apa? La nafiyatu lil jins min hadhihi nasrin wa la yanbaghi lahu an yasta'dhina. Istadzana yasta'dhin. Nah, mana fa'ilnya yang taib sebelumnya yang bagi hendak ya apa sak mana fa'il rofa nasab atau jazm yang bagi mabni kenapa mabni lanya bukan nafiah tulis jins la nafiah biasa. Kedah pada sok. Nah, eh? Lanah ya? Lanah yang menasabkan? Lanah itu menjazmkan. Terus tanah jazmnya apa? Lanah ini nafiah biasa, nafiah makhluk. Bukan nahi. Sehingga tidak beramal. Maka yang bagi marfu kita cero di mana si bol jazim karena rofanya lama muka darah anal ya mana minduriha sikol ya ya wawu itu sikol kalau alif itu ta'adur mana fa'ilnya Usman. Fa'ilnya masdar mu'awwal wala yanbaghi lahu an yasta'dhina. Istadzana yasta'dhinu masdarnya apa? Isti'dzan la yajuz la yanbaghi lahu al-isti'dzanu minhuma idza kharaja. Di annal hamila. Bu Sofia. Khabarnya? La. Kalau antum berdiri lahuma kan belum sempurna li annal hamila lahuma. Nah, jadi di antara cara untuk mengetahui sempurna atau kalimat mana isim mana khobar, lihat sempurna enggak kalau kita berhenti di situ. Li annal hamila lahuma kan belum bersempurna, belum berhenti di situ belum pas. Li annal hamila lahuma karahatul ilmi syar'i karena faktor yang mendorong bagi keduanya untuk melarang keluar menuntut ilmu adalah karahatu benci terhadap ilmu syar'i. Baik, nakhtari bihada barakallahu fiik. Kalau orang tuanya itu membutuhkan dia tapi di sana tidak ada tempat untuk ilmu. Iya, seperti zaman dulu tadi dengan wasilah yang ada sekarang. Pakai HP. Iya kan. Pasti ada. Pasti ada. Kecuali kalau di mana pedalaman Irian mungkin. Kenapa? Yang mana? Yang file Mas Darmo awal tadi. Ya di file. Fa'il.